Ku mohon kepada dirimu, jadilah engkau sang pelindung cintaku. Saat diriku ingin mendampingimu, ku rasa engkau semakin menjauh. Terima untayan kata terindah saat lidahmu ikut angkat bicara. Meski kau telah memudah dan berdusta, namun ku ajarkan kau bahasa cinta. Cinta antara aku, engkau dengan dirinya. Selagi aku berdiri dan bernyawa, ku kan mencoba dan terus berusaha. Ku terima keputusan itu, walau terasa menyakitkan.